Pernahkah ku berdiri di empat tanpa tepi? Bolehkah aku mendengarmu? Terkubur dalam emosi, tak bisa bersembunyi. Aku dan nafasku merindukanmu. Janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri. Ku lakukan sepenuh hati, peduli ku peduli. Siang dan malam yang berganti, sedihku ini tak ada arti. Jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati. Kau mau, benarkah ini jalanmu? Hanyalah engkau yang ku tuju. Pegang erat tanganku, bimbing langkah kakiku. Aku hilang arah tanpa janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri.